ada pertanyaan dan ada tiga penanya dapat $3 price buku akhirnya. Oke, Ustaz, waktu dan tempat belum selesai. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak bermakna, tapi sudah bisa diduga. Kenapa bisa diduga? Karena pengetahuan kita terhadap sejarah Islam itu satu. Wawasan kita tentang fondasi dasar syariat, komprehensif kita, ketidakkomprehensifan ilmu kita terhadap Islam, itu akan menjadikan bermasalah. Untuk itulah maka, justru inilah yang ingin saya berikan pelajarannya. Walau tetap saya akan bicara tentang tema Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, tetapi karena judulnya Alhamdulillah Umum antara Ali dan Muawiyah, saya akan bicara di level yang aman, aman dari fitnah. Bukan menghindari pembahasan tentang fitnah yang terjadi antara dua sahabat mulia itu. Tetapi kita tidak akan sanggup untuk menerimanya dikarenakan memerlukan fondasi ilmu yang cukup. Saya berikan satu contoh. Betapa ilmu itu sebagus apapun, itu tidak mesti atau tidak harus didengar oleh semua orang. Ilmu yang saya sampaikan, ilmu yang jadi bertanggung jawab pada, tapi tidak semua kebenaran itu bisa disampaikan pada masyarakat. Ketika Rasul menyampaikan hal yang menggembirakan kepada Mu'ad, di Jabal Tadlu'aku. Di mana Nabi menyampaikan kalau siapapun yang suka makanya Mu'ad Tadlu'aku mengatakan ya Rasulullah afala ubashirun nas, bolehkah saya ini kan kabar baik tidak sekali orang dengan senang dan kita ditugasi untuk menyenangkan muslimin bukan menakuti muslimin itu konsep tadi tapi mengejutkan jawaban Nabi karena kita tidak boleh disampaikan boleh dibatasi di level ulama yang wajib itu ulama maka saya sangat bersyukur sudah sangat lama saya sebenarnya menyampaikan saya sangat bersyukur ketika sidang disebut di Indonesia tidak live lagi dan masyarakat cuma satu yang ditunggu apa yang ditunggu? Iya besok dan lebaran apa perlu? Cuma satu yang ditunggu besok dan Ramadan apa perlu? Itu makanya aku syukur sekali hari ini perbaikan jadi perbaikan yang baik di sini bahwa sampaikan masuk sampaikan hasil jadi teman-teman terima kasih Allah kenapa? Karena ada dampak dan efek dari sesuatu yang disampaikan. Dan itu Nabi sampaikan tadi. Ketika Nabi mengatakan tidak wahai Mu'ad, jangan disampaikan. Saya tidak hidup. Karena nanti masyarakat ini akan malas beramal. Cuma jadi kalau sudah syahadat, sudah aman. Kalau itu, tidak usah banyak-banyak amalnya ya. Kata Nabi jangan sampaikan. Lalu bisa nyampe ke kita. Hadis itu kok bisa saya tahu? Ya, Mu'ad sendiri yang mengatakan. Begitu Mu'ad menjelang wafat, dia merasa berdosa. Kalau ilmu ini saya sembunyikan, maka disampaikan cucu usianya Mu'ad berdiri. Mu'ad bin Jabal meninggal pada peristiwa Ta'un Amwas, wabah penyakit Amwas di masa Khalifah Umar berdiri. Baik, teman-teman itu ya. Nah ini yang menjadi landasannya kenapa pembahasan tentang fitnah yang terjadi antara para sahabat Nabi seperti Lu'an bin Ismail itu harus dipelajari oleh mereka yang memang sudah punya fondasi ilmu yang cukup karena wilayah itu adalah wilayah yang banyak sekali dimasuki oleh musuh Islam orang-orang orientalis itu mendapati tema fitnah antar sahabat itu menjadi tempat yang sangat menyenangkan buat mereka untuk mengacaukan cara berpikir kita dan sudah terbukti di masyarakat kacau berpikirnya dalam hal seperti ini. Walaupun ada pelajaran-pelajaran mahalnya. Baik, tapi pembahasan tentang antara Ali dan Muawiyah pada waktu adalah pembahasan yang menarik dari sisi dua-duanya adalah manusia mulia. Kita berkata pada Ali radhiyallahu anhu, berkata pada Muawiyah radhiyallahu anhu. Karena dua-duanya orang yang mulia. Yang mengatakan dua-duanya mulia bukan saya, tetapi Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat dan seluruh ulama. Para ulama yang menyampaikan tentang kemuliaan dua sahabat. Saya berikan landasan tentang sahabat. Belum masuk ke tema Ali dan Muawiyah. Karena Al-Qur'an langsung dan hadis Nabi langsung yang menyampaikan tentang cara kita bersikap pada generasi sahabat itu berbeda dengan cara kita bersikap dengan generasi manapun. Mengapa begitu? Karena para sahabat Nabi di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an disampaikan keistimewaannya yang tidak disampaikan pada generasi-generasi setelahnya termasuk zaman kita. Secara khusus mereka disebut. Contohnya adalah ayat yang mengatakan wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dari kabul fawzul a'zim orang-orang yang awal as-sabiqun al-awwalun orang-orang yang awal-awal Islam ini dari kalangan muhajirin dan ansor muhajirin adalah para sahabat yang dari Mekah baik mereka asli penduduk Mekah ataupun pendatang dan para sahabat ansor adalah para sahabat yang mereka di Madinah. Mereka dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhu, Allah ridha pada mereka. Wa radhu an, dan mereka ridha pada Allah. Level ridha itu level yang tinggi sekali. Kalau sudah Allah bilang ridha, itu pasti dijamin surga. Apa Allah mengizinkan surganya dimasuki oleh mereka yang tidak Allah ridhai? Tidak mungkin. Wong syafaat saja, ini belum masuk surga. Syafaat itu masuk syafaat saja diizinkan untuk diberikan oleh siapa yang Allah kehendaki dan untuk siapa yang Allah kehendaki. Semua atas izin Allah. Maka kalau Allah sudah nyatakan bahwa mereka ini Allah ridhai dan mereka juga ridho kepada Allah, kemudian Allah sampaikan, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal abadi selama-lamanya. Itu adalah makna ayat. Ini bukan satu-satunya ayat. Itu At-Taubah 100. Kalau kita buka di surat Al-Fath, sampai hakim. Inna ladina yubayi'unaka laqad radiyallahu 'anil mu'minina alladhi yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم. Allah subhanahu kepada orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah sebuah pohon ini, bayat ridwan namanya, karena ada kata Allah ridho. Ridwan artinya ridho, atau yang disebut dengan peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah. Ya, tahun 6 Hijriah kemudian terjadi baiat sahabat karena menuntut darah Utsman. Emangnya Utsman sudah tinggal tahun 6 Hijriah. Ini peristiwa baiat ini terjadi tahun 6 Hijriah ketika sahabat bersumpah setia bersama Nabi untuk menuntut darah Utsman. Adalah aku. Utsman sudah tinggal. Kok menuntut darah Utsman? Kok menuntut darah Utsman? Cari tahu, ada dia yang boleh. Boleh kan panitia ya? Boleh. Dia bisa jawab. Emang Utsman sudah meninggal tahun 6 Hijriah? Belum meninggal. Utsman itu baru meninggal pada tahun 36 Hijriah. Jadi belum tahun 6. Belum 6 Hijriah. Kenapa mereka berbicara? Kita lewati dulu ya. Atau cari ilmunya. Makanya kalau tiba-tiba loncat kepada fitnah Ali dan Muawiyah, mungkin aja gak selesai kita. Kita belum pernah tahu sedekat apa sahabat sesama mereka, sehebat apa generasi ini, bagaimana Allah dan Rasulnya ridho. Allah ridho dengan para sahabat Nabi, Rasul wafat dalam keadaan ridho, bahkan Allah berikan jaminan surga. Bukan cuma ke 10 orang itu, bukan. Tahun lalu saya mengatakan ini Ramadan bicara tentang 10 orang kalau asal ya. Bukan cuma 10 orang itu. Tetapi ini untuk tadi Al-Muhajiri, Wal-Mansur, Wal-Alim, Dabaru, Bi'isan, Radiyallahu anhu wa ta'ala. Kalau yang saya di Bayan Aqobah, maaf, di Bayan Ribuan itu, yang tadi, peristiwa Hudaybiyah tahun 6 Hijriah itu jumlahnya sekitar 1.400 orang. Nah, itu 1.400 bisa disurga semua. Jadi satu sahabat itu Bapak Ibu itu bisa berkali-kali mendapatkan jaminan surga. Itu di sini dia ikut, di sini dia ikut, di peristiwa ini dia berkarya, di peristiwa ini dia ikut, itu semua dapat jaminan surga dan satu orang bisa berkali-kali mendapat jaminan surga. Ya, dan kita kan belum sekalipun dapat jaminan surga kan? Ya, kecuali kelompok sesat yang sudah bagi-bagi kafling sehingga orang merasa sudah pegang kelompok surga. Tidak ada jaminan surga. Satu orang sahabat Nabi bisa berkali-kali dapat jaminan surga. Yang dapat jaminan surga itu tetapi Masya Allah ya, itu manusia surgawi tinggal di bumi ini. Tapi sepanjang mereka masih manusia, tidak ada yang sempurna. Sekaidahnya Makanya di dalam Islam tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Maksum artinya terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan. Mereka memang manusia surgawi, tapi di dunia mungkin terjadi hal-hal yang salah di mereka, sesama mereka maka. Karena itulah teman-teman, di dalam bahkan di dalam surat Al-Hujurat bahannya, dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tentang masalah dua kelompok beriman yang berperang bertikai. Wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu wasahibina. Kalau ada dua kelompok yang beriman dan berperang, bertikai berperang, maka damaikan antara keduanya. Itu artinya ini berperang dengan ini, nanti Quran menyebut dua-duanya beriman. Loh kok bisa orang beriman perang? Jadi, mohon dipahami itu. Itulah, itu manusia. Manusia ini. Allah menyebut dua-duanya beriman. Wa yuqawifatani minal mu'minin, dua-duanya beriman. Tapi mereka terjadi pertikaian dan seterusnya. Maka dalega, tugas kalian mereka. Jadi sangat bisa terjadi peperangan, pertikaian, ternyata dua-duanya beriman. Itu sangat. Dan itu pun Nabi sampaikan di hadis beliau tentang hal itu. Cara kita berpikir ini gak nyampe kalau begini, Pak. Karena buat kita selalu, lepasannya orang baik, Pak, kosong, orang bunuh-bunuhan, selalu itu yang ada di kepala kita. Itu artinya fondasi kita memang belum selesai. Cara kita berpikir tentang syariat ini memang masih sangat jauh. Makanya, jangan memasuki wilayah fitnah ketika sulit, di ketika ini adalah wilayah yang belum selesai. Karena dia akan jadi fitnah dalam kehidupan kita. Baik, teman-teman, Rasulullah SAW juga mengingatkan itu pada kita. Kata Nabi Allah dan suku ashabi. Karena ini sebenarnya terjadi waktu itu masalah antara Khalid bin Walid dan Warahu yang baru masuk Islam. Kan Khalid itu belakangan masuk Islam. Beliau tahun 7 Hijriah baru masuk Islam. Punya masalah Khalid ini dengan sahabat senior sekali yang masuk Islam sejak awal di Mekah, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika terjadi masalah itu, kemudian ketika sampai ke Nabi, Nabi tegur ke Khalid. Dan kemudian keluarlah kalimat umum untuk perkaidah kita. Kata Nabi la tasubu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadihi. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin, jam mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasib. Kalian jangan mencela sahabatku. Jangan pernah mencela sahabatku. Karena demi yang jiwaku ada di tangannya. Andai ada di antara kalian yang berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan pernah bisa menyamai infak mereka walau hanya satu mud. Satu mud. Satu mud itu seperempat sok. Jadi seperempat zakat fitrah itu. Infak mereka cuma satu mud atau bahkan setengahnya. Bahkan infak sahabat tidak disebutkan sebagai infak emas. Jadi kalian infak masuk ke timbun, sahabat infak apa saja cuma satu pun atau bahkan setengahnya, pahala kalian tidak akan sama dengan pahala mereka. Mereka lebih besar. Maka kata Nabi, jangan pernah menghina sahabat. Itu menjadi kaidah dasar. Makanya kalau belajar ilmu akidah pasti ada bab. Di ilmu akidah itu seperti itu ada bab tentang bagaimana cara kita bersikap terhadap para sahabat. Karena kalau tidak selesai di bab itu, maka pasti akidahnya masalah. Ada akidah yang bermasalah ketika mereka mencela sahabat Nabi SAW. Maka hati-hati ketika bicara tentang sahabat Nabi. Dan itu hanya sedikit dari sekian banyak ayat dan hadis yang memuliakan sahabat Nabi SAW. Baik. Ada pun Ali dan Muawiyah, kalau Ali. Dua-duanya sahabat Nabi. Mari saya bandingkan kedua-duanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ini saya ringkaskan seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu dengan Muawiyah. Kalau dari sisi nasab ini sama-sama Quraisy. Ya, kalau di sini Ali, Abi Thalib, terus bin Abdul Muthalib, bin Hasyim, bin Abi Hanaf. Kalau di sini Muawiyah, bin Abi Sufyan. Abi Sufyan siapa namanya? Abi Sufyan bukan nama. Abu Sufyan siapa namanya? Sahab. Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Gimana ketemu nasabnya? Di Abdi Manaf. Jadi Quraisy bertemu nasabnya di antara Ali dan Muawiyah, ketemu nasabnya di kakek yang kesekian masing-masing, yaitu kakeknya pertama Abdi Manaf sama. Abdi Manaf kakeknya Muawiyah, Abdi Manaf juga kakeknya Ali. Ya kakek yang kesekian. Secara nasab sama-sama Quraisy. Kemudian dua-duanya punya nasab yang luar biasa karena di jajaran orang-orang Quraisy dari berbagai bani, artinya kalau bahasa kitanya semacam fahnya, ya fahnya, jadi suku, kemudian ada keluarga-keluarga besar. Dulu di dalam masyarakat Quraisy ada banyak fam. Ali bin Abi Thalib itu Bani Hasyim disebutnya, Al-Hasyimi. Kalau Muawiyah disebutnya Bani Umayyah, karena kakek itu ada namanya Umayyah. Begitu seterusnya, Abu Bakar, seperti yang pernah saya bahas di pertemuan Ramadan Tokal, Abu Bakar, Bani Daim, Umar, Bani Adi, dan seterusnya. Utsman satu bani dengan Muawiyah, sama-sama Bani Umayyah. Di sekian banyak bani itu ada level yang tinggi terhormat, ada level yang bawah, tapi sama-sama Quraisy. Yang secara umum Quraisy itu adalah masyarakat yang paling dihormati oleh seluruh Arab dimanapun mereka berada. Tetapi di dalam Quraisy sendiri ada tingkatan. Nah, tingkatan yang tinggi itu ada Bani Hasyim, di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, ada Bani Umayyah, di antaranya ada Muawiyah, dan ada Bani Mahzum. Bani Mahzum itu ada banyak sahabat dari sana, ya kan? Tetapi kalau yang Bapak Ibu kenal, di antaranya Bani Mahzum adalah Khalid bin Walid, betul? Karena Khalid itu anaknya Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah itu tokoh Bani Mahzum. Tiga bani ini itu di posisi paling puncak, paling tinggi, karena mereka punya kelebihan masing-masing. Jadi artinya Ali dan Muawiyah adalah anak-anak itu adalah dua orang yang punya nasab yang memang sangat tinggi dan luar biasa. Bani Hasyim dikenal dengan kelebihan mereka sebagai keluarga besar yang mendapatkan amanah paling bergensi. Karena dulu di masyarakat Arab yang paling bergensi itu adalah mengurusi Ka'bah dan siapapun yang datang ke Ka'bah dari suku manapun. Baik mengurusi makannya, minumnya, selesai itu paling bergensi. Jadi itu dulu urusan Bani Hasyim. Apalagi sumur Zamzam itu, gitu ya, Zamzam itu dulu adalah setelah dia terpuruk, tertutup gitu, maka dibuka kembali, ditemukan oleh Abdul Muthalib, anaknya Hasyim. Jadi makanya dia menjadi sangat bergensi keluarga besar ini, dan di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, Bani Hasyim. Bani Umayyah dikenal sebagai keluarga yang punya dua kelebihan. Ada Muawiyah di dalamnya, ada Utsman di dalamnya, ya, ada banyak sahabat di dalam sana. Punya dua kelebihan. Di antara dua kelebihan itu yang pertama adalah secara jumlah ini Bani Umayyah ini jumlahnya sangat banyak. Jadi fakt yang banyak sekali jumlah anggotanya. Karena dulu sampai hari ini sebenarnya dengan kekayaannya. Makanya kalau Utsman kaya tidak aneh. Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah ini, radhiyallahu anhu asma'in, juga orang kaya raya. Tidak aneh, ya, itu Bani Umayyah. Bani Mahzum itu bersaing dengan Bani Hasyim di sisi kepemimpinan Quraisy, karena Bani Mahzum juga punya gengsi kepemimpinan. Di antaranya Abu Jahal. Itu kenapa Abu Jahal tidak pernah mau beriman ketika Nabi itu Muhammad namanya karena dari Bani Hasyim. Karena dia merasa ini saingan lama. Jadi saya ingat apa? Jadi ketika kata Abu Jahal, kami dari Bani Hasyim dan kami dari Bani Mahzum dan Bani Hasyim itu seperti dua kuda yang sedang bertarung. Kadang kami menang, kadang mereka menang. Tetapi ketika dari Bani Hasyim ada yang ngaku jadi nabi, terus kami ngaku jadi apa? Itulah kenapa dia tidak pernah mau beriman dan mati dalam keadaan kafir. Itu gengsi kesukuan. Jadi hati-hati dengan gengsi kesukuan. Dan itu dari sisi nasab. Dari sisi usia, Ali dan Muawiyah juga tidak jauh jaraknya. Muawiyah radhiyallahu anhu itu dilahirkannya 5 tahun sebelum Nabi diutus. Muawiyah dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi diutus. Jadi berapa jaraknya dengan Ali usianya? Ada tahu? Buku hadiah dibuat. Jadi berapa jarak usia Ali dan Muawiyah? Saya sudah kasih itunya. Muawiyah dengan aku itu lahirnya, ada yang mengatakan, ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Nabi diutus. Jadi berapa jarak Ali dan Muawiyah? Gimana cara hitungnya, teman? Nanti kan ahli matematika. Tahu kan antum umur berapa waktu Ali mengucapkan syahadat di awal dakwah Nabi? Nah itu apa kata ujian? Nice. Jadi jarak Ali dan Muawiyah hanya 5 tahun. Itu baik berat dapat buku baru itu. Boleh berarti ya? Kenapa? Karena Ali waktu masuk Islam dan itu baru saja Nabi terima wahyu itu disruptif. Itu umurnya Ali berapa? 10 tahun. Ada yang mengatakan 8. Tapi yang masyhur kita 10 tahun. 10 tahun. Itu waktu diutus. Sementara Muawiyah itu disebutkan lahir 5 tahun sebelumnya. 5 tahun sebelum Nabi diutus. Artinya jarak usia Ali dan Muawiyah hanya 5 tahun memang. Setara secara usia memang. Memang setara secara usia. Jadi melihat secara setara. Yang tidak setara, adalah masuk Islamnya. Itu juga ada nilainya. Karena siapa yang lebih dulu masuk Islam, itu juga ada nilainya. Nabi bin Abi Thalib masuk Islam sangat awal, karena waktu Nabi turun dari Gua Hira itu, terima wahyu profetika lagi khala, kemudian pulang. Dan di rumah Nabi ada sepupunya yang diasuh, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi langsung tawarkan kepada Ali. Ali mengatakan, izinkan saya diskusi dengan ayah saya, yaitu Abu Thalib. Kata Nabi, jangan. Kalau mau pikirkan sendiri, tetap terserah kau terima atau tidak kau terima. Tapi jangan diskusi dengan ayah. Maka sepanjang malam Ali tidak tidur berpikir tentang apakah ini Nabi. Sampai kemudian esok paginya Ali bin Abi Thalib mengucapkan syahadat. Itu awal sekali. Ada pun Muawiyah baru masuk Islam kisaran setelah tahun 6 Hijriah, kisaran tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah itu artinya, nah, jarak masuk Islamnya Ali dan Muawiyah jadi berapa tahun? Masuk Islamnya Ali dan masuk Islamnya Muawiyah, agar masuk Islam Muawiyah tahun 7 Hijriah. Ya, kira-kira berapa tahun? 20 tahun. Itu perlu hadiah juga. Kenapa 20 tahun? Karena Nabi dakwah 13 tahun di Mekah. Saat itu adalah tahun 7 Hijriah, maka 13 tambah 7, 20 tahun. Nah ini yang membedakan. Karena mereka yang masuk Islam lebih dulu itu punya nilai. Apalagi orang yang masuk Islam lebih awal itu akan melewati saat banyak peristiwa luar biasa yang dicatat sebagai keistimewaan. Makanya ketika Umar nanti menjadi khalifah, jadi pemimpin, kemudian Umar mengklasifikasi masyarakat, ya, yang klasifikasi masyarakat itu, tingkatan masyarakat itu, sensus penduduk itu digunakan oleh Umar untuk menentukan besaran tunjangan yang dia dapat dari negara. Ya, jadi kalau punya sensus APB itu, nah itu tidak di tidak kosong itu, dia memang berhak mendapatkan uang negara, mendapatkan berbagai macam hal. Maka dibedakan mereka yang sempat mengalami peristiwa hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Nah, Ali mengalami, kalau Muawiyah tidak mengalami, karena belakangan masih sama. Jadi nilainya lebih. Jadi yang dapatnya hijrah, yang ikut perang Badar dengan yang tidak ikut perang Badar nilainya beda. Kenapa nilainya beda? Itu langsung dikatakan itu dialog antara Nabi dan Jibril alaihissalam. Karena begitu selesai perang Badar, Jibril datang ke Nabi, kemudian Jibril mengatakan, "Kaifa ta'uduna ashhabakum fi Badar?" Menurutmu, wahai Muhammad, menurut kalian ini, bagaimana cara kalian memandang sahabat-sahabat kalian yang ikut di perang Badar? Nabi mengatakan, "Khiyaruna." Yang ikut di perang Badar adalah orang-orang pilihan kami. Jibril mengatakan, "Begitu pula kami menganggap malaikat yang ikut di perang Badar." Karena ada malaikat yang langsung dipimpin oleh Jibril yang ikut di perang Badar. Jadi ternyata malaikat juga bertingkat. Nah, sahabat itu bertingkat. Dari itulah maka nanti Umar ketika memperklasifikasi orang itu dibedakan. Yang ikut Badar, yang ikut peristiwa Hudaybiyah dan yang tidak ikut Hudaybiyah dibedakan. Dibedakan karena yang ikut Hudaybiyah dari ayatnya sudah saya baca tadi. Allah ridho pada orang-orang yang berbaiat di bawah sebuah pohon itu tentang hijrah. Hijrah, Badar, Hudaybiyah, Ali ikut semua, tapi Muawiyah tidak ikut. Ini sebenarnya beda. Baik, nanti terima kasih Allah. Tapi mereka dua-duanya orang sangat mulia. Dua-duanya lebih memiliki kelebihan yang banyak. Dari sisi kedekatan dengan Nabi demikian juga. Tidak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, selain Ali adalah sepupu Nabi, sama-sama dari Bani Hasyim, anak pamannya Nabi, itu anak Abu Thalib, juga menantu Nabi. Dia ada hubungan kekerabatan dengan Nabi dari sisi satu suku, satu fad, dipunakannya, kemudian menantunya, karena dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya, Fatimah. Kalau Muawiyah, apakah Muawiyah punya hubungan yang semisal seperti Ali dengan Rasul? Muawiyahnya punya? Apa? Ulang dia sampai dia ini siapa? Muawiyah? Muawiyah nikah dengan Ummu Habibah? Iparnya nanti kayaknya kebalik deh. Bisa gak dibalik? Ya, ya Ummu Habibah itu umur ini. Istilah satu istri nanti, nama aslinya Romlah. Romlah Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Bapaknya Muawiyah. Jadi Muawiyah dan Ummu Habibah kakak adik, bapaknya sama, kakak adik. Maka Muawiyah dengan Rasul hubungannya ipar. Jadi itu sudah tidak sebarang ya. Iparnya nanti Muawiyah. Oke. Ali bin Abi Thalib orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa sampai Nabi tunjuk sebagai seorang hakim nantinya di Yaman di usia masih cukup muda. Saking mudanya Ali juga tidak sempat tidak percaya diri dan seterusnya. Tapi ternyata Ali memang sanggup karena Nabi tidak salah dalam menunjuk orang dan seseorang tidak ditunjuk sebagai hakim kecuali orang sangat cerdas. Sama, Muawiyah radhiyallahu anhu orang yang sangat cerdas. Sangat cerdas. Nabi sudah mengisyaratkan sejak Nabi masih hidup. Nabi mengatakan kepada Muawiyah, kalau nanti kamu mendapatkan kepemimpinan, maka takutlah pada Allah dan berbuatlah yang adil. Sejak itu Muawiyah merasa betul bahwa rasanya saya akan menjadi pemimpin karena itu isyarat besar dari Nabi. Persis kalimat isyarat itu seperti isyaratnya Nabi pada Utsman. Utsman masih Rasul masih hidup, jadi Utsman masih hidup jadi khalifah. Nabi mengatakan Utsman, suatu hari Allah akan memakaikan kepada pakaian kepemimpinan ini. Kalau ada yang merebutnya dari dirimu, memaksa untuk menanggalkan itu, jangan pernah kau tanggalkan. Itulah mengapa Utsman kalau dikepung orang 700 orang di rumahnya itu tidak pernah. Kenapa? Ada pernah ada pesan-pesan Nabi ini bukan masalah orang bagus kepemimpinan. Nabi sudah pesan-pesan ke sahabatnya. Jadi saya sudah pegang pesan Nabi SAW. Jadi Ali dan Muawiyah orang-orang yang berdua-duanya luar biasa. Muawiyah adalah Ali. Ali nanti jadi khalifah. Itu puncak kepemimpinan Islam. Ali Muawiyah adalah Ali. Menunjukkan bahwa dia orang yang luar biasa adalah dia orang kepercayaan dari sejak zaman khalifah pertama Abu Bakar Siddiq adalah Abu untuk wilayah Syam. Wilayah Syam, wilayah Sahih Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania itu wilayah Syam. Di sana ada beberapa sahabat yang ditunjuk sebagai amir, sebagai pemimpin. Salah satunya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Tetapi waktu itu Muawiyah punya saudara. Punya saudara kandungnya juga, anaknya Abu Sufyan juga, namanya Yazid. Ini Yazid anaknya Abu Sufyan, bukan Yazid anaknya Muawiyah. Karena nanti saking kandungnya Muawiyah pada saudaranya yang bernama Yazid, maka dia namakan anaknya Yazid juga. Dan juga, ini juga pelajaran yang paling buat kita, dan Yazid juga orang yang terdolimi dalam sejarah sama dengan bapaknya, Muawiyah. Ini orang luar biasa, Muawiyah bernama. Yazid yang memimpin waktu itu. Yazid diberikan kepercayaan nanti di zaman Umar untuk memimpin wilayah Damaskus. Jadi kota Damaskus Suriah di zaman Umar begitu diambil muslimin, itu yang memimpin adalah Yazid putranya Muawiyah. Yazid putranya Abu Sufyan, saudaranya Muawiyah. Begitu Yazid meninggal karena kena wabah penyakit Ta'un tadi, wabah penyakit di negeri Syam, dan di waktu itu meninggal sangat banyak korban meninggal, dan beberapa sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, termasuk Yazid bin Abu Sufyan. Begitu meninggal, maka orang melihat ingin tahu siapa orang yang ditunjuk untuk mengganti kepemimpinan Yazid bin Abu Sufyan di kota sangat penting yaitu Damaskus. Kenapa? Semua orang tahu, sejarah tahu, Umar itu orang yang kalau pilih pemimpin, detail sekali cara memilih orangnya. Umar itu orang sangat detail kalau pilih pemimpin. Detail sekali, tidak terlalu syarat, orang pergi, apa cocok. Orang sudah dipanggil, bisa disuruh pulang lagi, tidak cocok. Karena analisa awalnya cocok, begitu datang, tidak terlalu disuruh pulang. Dan ternyata diserahkan pada Muawiyah radhiyallahu anhu, saudaranya. Jadi Muawiyah itu bukan sembarang orang, itu orang yang dipercaya oleh Khulafaur Rasyidin. Percaya itu. Dan itu terus berlangsung sampai meninggallah satu pemimpin lagi, yaitu pemimpin di kota Hims, kita menyebutnya Homs hari ini, Homs Suriah. Kota sangat penting saat itu. Begitu meninggal, masyarakat kembali ingin tahu siapa yang dipilih Umar. Ternyata Umar mengatakan wilayah Homs gabungkan dengan Damaskus di bawah pimpinan Muawiyah. Begitu seterusnya sampai nanti wilayah Palestina, ketika nanti Palestina kemudian nanti pemimpin juga meninggal di sana. Ternyata sekalian nanti digabungkan di bawah Muawiyah. Begitu seterusnya sampai Muawiyah menjadi pemimpin terbesar masyarakat Syam. Singkat kata atau kerawatnya. Muawiyah radhiyallahu anhu ini, beliau 20 tahun menjadi amir, 20 tahun menjadi raja, jadi khalifah. Sejarah sekali pun khalifah, dia aslinya raja. 40 tahun. 20 tahun menjadi amir, itu tadi yang saya bilang, amir Damaskus, amir Homs, kemudian menjadi gabungan Palestina sekalian digabung jadi satu. Jadi kalau hari ini ya lebih satu presiden. Tapi dulu amir, jadi posisinya hanya gubernur, wilayah kegubernuran. Itu 20 tahun dia memimpin wilayah Syam. Dan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal diganti oleh putranya Ali. Ini orang yang memang luar biasa dan Nabi sendiri sudah menyampaikan ini pemimpin besar, yaitu Hasan. Hasan yang menggantikan ayahnya. Begitu Hasan menganalisa masalah yang terjadi di lapangan, maka Hasan mengatakan bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan ini dan saya serahkan kepada Muawiyah. Apa mungkin, lihat tanya, apa mungkin Hasan menyerahkan kepemimpinan muslimin ini kepada orang salah? Hasan orang cerdas, Hasan orang pintar, bahkan Hasan dipuji Nabi, Sayyidah Syabar di Ahli Jannah, pemimpin dari surga. Nabi katakan, inna bihada sayyid, anakku yang satu ini, Hasan. Hasan adalah pemimpin, dan suatu hari Allah akan mendamaikan dengan Hasan ini dua kelompok psikis dan berhadapan. Jadi bukan langsung marah Hasan itu. Bagaimana Hasan bisa menyerahkan pada Muawiyah? Karena Muawiyah orang yang tepat. Apa buktinya? Begitu Hasan mundur bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, begitu mundur, tahun itu dikenal sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Tahun persatuan itu mahal, teman-teman. Itu lah enggak mahal. Mahal, belakangan itu Monas jadi saksinya. Betapa persatuan muslim itu mahal sekali. Betul? Susah menyatukan muslimin. Tapi begitu bersatu, betapa indahnya. Lelah kita bertingkah hanya dalam urusan yang sederhana, yang sepele, atau bahkan urusan yang istimewa, tetapi memang dari dulu juga ada beda pendapat di antara ulama. Menyatukan muslimin barang mahal, apalagi muslimin pernah bertikai sampai pertumpahan darah. Maka Hasan ketika mengundurkan diri dan diberikan diserahkan pada Muawiyah kepemimpinan kekhilafahan, muslimin bersatu dan 20 tahun lamanya Muawiyah berlaku memimpin muslimin sebagai pemimpin tertinggi 20 tahun lamanya dan sangat dicintai rakyatnya dengan negeri yang sangat kuat dan kokoh. Setelah kurang lebih di masa Ali bin Abi Thalib dan sejak zaman Utsman meninggal sampai zaman Ali memimpin 4 tahun lamanya, tidak ada sama sekali perluasan wilayah Islam, dikatakan muslimin lelah dengan internalnya sendiri. Jadi memang muslim itu kan sunatullah, teman-teman. Selama kita lelah dengan internal kita, tidak pernah ada perkembangan umat ini. Karena kita lelah dengan diri sendiri, capek. Potensi kita lelah kita gunakan untuk bertikai. Hentikan bertikai itu. Antum merasa sangat benar, padahal baru tahu 1-2 ayat, 1-2 hadis nanti. 1-2 pendapat ulama. Ketika itu, ilmu sangat ini sangat luas. Itu bertikai di media sosial, ya kan? Bertikai di media sosial, ketika itu. Wallahi tidak pernah. Contohlah ini, di masa Ali tidak ada sama sekali perluasan wilayah Islam. Penyebaran Islam berhenti sama sekali, dikarenakan Ali sangat sibuk menyelesaikan masalah di internal. Bukan hanya konflik antar sahabat, tetapi juga munculnya kelompok khawarij yang sangat melelahkan masyarakat. Karena mereka mengkafirkan muslimin, mengkafirkan sahabat, mereka menghalalkan darah, menghalalkan harta muslimin, dan seterusnya. Kelompok khawarij, tapi mereka terlihat zikirnya banyak, sholatnya banyak, dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan khiyar a'immatikum man tuhibbuna wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihi adalah yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian. Dan saat itu Muawiyah orang yang sangat dicintai oleh masyarakat muslim ketika itu. Dan itu pesan pemimpin yang dicintai, ciri pemimpin yang terbaik adalah yang dicintai rakyatnya dan dia pun mencintai rakyatnya. Rakyatnya mendoakan pemimpinnya, pemimpinnya pun mendoakan rakyatnya. Itu ciri pemimpin terbaik. Kalau pemimpin terburuk sebaliknya, kata Nabi, wasyirru aqimat itu pemimpin terburuk adalah man kana'anuhu wa yal'anuhu. Mantu begitu, nahu mayu begitu, nahu majalah anu, nahu mayu anu. Siapa yang pemimpin yang kalian benci, pemimpin yang pemimpin benci kalian, kalian lakat disumpahin dulu untuk pemimpin kerjanya, dan kemudian pemimpin pun nyumpahin kalian sama. Jadi orang tidak gitu. Kayak antar sahabat yang waktu yang sendiri yang panjang. Ini memerlukan pendalaman ilmu yang luar biasa. Tidak ada, tidak ada ditutupi karena semua terpapar di dalam imaya. Dan subhanallah, tadi saya katakan bisa bertikai tetapi dua-duanya orang beriman. Bahkan bisa berperang dua-duanya orang beriman. Dan semua bermula dari permulaan yang sama. Kelompok yang A ini ya, kelompok ini ingin kebaikan, kelompok yang ini juga ingin kebaikan. Begitu ingin kebaikan, nah kemudian terakhir sekali untuk ada dua. Yang pertama, kalau keributan itu melibatkan orang awal, akan kejadian bisa berubah antara. Makanya para ahli ilmu semestinya bijak, itu para ahli ilmu, para ulama semestinya bijak. Perbedaan pendapat yang terjadi antara ulama itu semestinya sebagiannya hanya boleh dibicarakan di ruangannya para ulama, tidak untuk konsumsi masyarakat umum. Maka alangkah tidak bijaknya mereka-mereka yang punya ilmu tetapi berantem itu disiarkan di media sosial. Subhanallah, siapa ilmunya? Katanya orang berilmu. Karena begitu orang awam dilibatkan di dalam masalah itu, kalau ahli ilmunya cuma perang dalil, tetapi kalau masyarakat tidak punya dalil, maka diangkat senjata. Dan itulah yang terjadi sesungguhnya. Satu. Yang kedua adalah, kalau muslimin sudah sering sekali bertikai begitu, maka akan masuk orang yang ketiga. Dan tidaklah terjadi pertikaian nanti antara Ali dan Muawiyah, dan dua-duanya orang dengan niat yang sangat baik dan benar, dan dua-duanya menyesal setelah itu selesai. Dua-duanya menyesal selesai. Tidaklah itu terjadi kecuali dikarenakan orang ketiga masuk ke dalam tubuh muslim. Dan itu kelompok yang menginginkan agar muslim selalu bertikai. Jadi jangan digerak, selalu sama di setiap cara. Ya, pada luar kasus lain, semoga Allah beritahu semua sahabat Nabi SAW, semuanya orang mulia, dan semoga kita dikumpulkan di waktu surga bersama Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Budi atas tausiahnya. Semoga kita selalu dapat mengambil hikmah positif dari kemuliaan para sahabat Nabi. Terakhir ada pertanyaan mungkin dari jemaah. Monggo, Pak. Beliau melakukan Yazid bin Muawiyah melakukan penyerangan kepada kota Mekah dan kota Madinah. karena waktu itu muncul gejolak karena terbunuhnya Sayyidina Husain. Itu mungkin Ustaz. Dan supaya antum tidak ragu, saya adalah ahli sunnah wal jamaah. Baik, saya tidak ragu. Terima kasih. Baik, baik, yang pertama tentang Abi Yazid dan Muawiyah. Yazid dan Muawiyah, apakah Muawiyah melakukan kefasikan ketika Muawiyah dalam suksesinya menyerahkan kepada putranya Yazid? Karena Muawiyah adalah itu amanahnya sebenarnya dari Hasan ketika Hasan menyerahkan. Saya maka serahkan ke Husainin agar Husainin diri sendiri. Oke. Yuk saya sampaikan ke teman. Inilah luar biasanya kalau para ahli sejarah menganalisa sangat dalam riwayat. Karena begitu di tataran sampai di situ kisahnya, kita akan mudah sekali mengatakan kalau itu Muawiyah salah. Betul atau tidak? Betul ya, Bu? Dan saya? Betul ya? Dengan mudah kita katakan Muawiyah salah. Tidak aman kalau itu Muawiyah. Bukankah amanahnya dari Hasan serahkan ke Muslimin, bukan diserahkan ke amanahnya. Gitu ya? Oke. Itu analisa gagal. Makanya saya diminta, tolonglah dipelajari dalam hal ini. Ya? Nah, mengapa analisa gagal? Lihat analisa ini. Bahwa Muawiyah mungkin salah mungkin, tapi berbuat kefasikan tidak. Kalau mungkin salah, mungkin. Bagaimana bisa begitu? Lihatlah yang dianalisa oleh ahli sejarah. Bahwa bukankah tadi sudah saya katakan, sebenarnya sejak 6 tahun terakhir Utsman memimpin. Dan Utsman itu mungkin 12 tahun. 6 tahun pertama itu tahun yang paling nyaman bagi muslimin di seluruh dunia. Tapi 6 tahun yang kedua itu mulai terjadi gejolak-gejolak di lapangan. Dan bahkan Muawiyah saking cerdasnya di negeri Syam sudah menganalisa bahwa ini Utsman ini nampaknya akan mati juga ini, akan terbunuh juga. Padahal belum apa-apa itu, jauh-jauh sebelum Utsman terbunuh. Karena Muawiyah yang melihat pergerakan yang janggal terjadi, yang dimulai oleh tokoh yang mulai coba ingin dihilangkan dari sejarah. Gitu ya, yaitu Abdullah bin Sabah. Dan Abdullah bin Sabah itulah yang memasarkan berbagai hadis palsu yang itu dipakai oleh Syiah. Oke. Nah, Abdullah bin Sabah itu ingin coba dihilangkan ketokohannya di dunia sejarah. Bagaimana dihilangkan? Riwayatnya semua ada. Ya. Nah, Abdullah bin Sabah itulah yang mencoba memasuki berbagai wilayah, termasuk negeri Syam yang sana ada Muawiyah, tapi tidak berhasil karena ada Muawiyah. Maka dia berhasil masuk melalui Iran dan Mesir. Muawiyah sudah mengingatkan pada Utsman agar, wahai Utsman, berhati-hatilah, lebih baik kamu pindah ke Syam. Syam ada saya. Dan Syam ini kuat sekali tangan saya. Tapi Utsman mengatakan, saya tidak mau menukar bertetangga dengan Nabi dengan apapun. Di Madinah ada bertetangga dengan Nabi. Walaupun Nabi sudah meninggal, tapi saya tidak mau menukar dengan apapun, pindah ke negeri yang saya tidak mau. Kata Muawiyah, kalau gitu saya akan kirimkan pasukan sebagai antisipasi menjaga kamu di sana. Kata Muawiyah, saya tidak mau juga, karena itu akan mempersempit kota Nabi ini. Saya tidak mau mempersempit kota Nabi. Karena akan banyak pasukan di sini, jadi tidak nyaman. Saya tidak mau itu. Nah, itu mulailah kemudian nanti terjadi kekacauan segala macam sampai puncaknya adalah meninggalnya orang sangat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di rumahnya sendiri sedang baca Al-Qur'an sedang puasa. Dipenggal kepala di dalam rumah. Kekacauan itulah yang kemudian membedakan ijtihad antara Ali dengan Aisyah, Talhah dan Zubair, antara Ali dan Muawiyah. Yang pihak di sini menuntut dari Utsman agar segera kita ambil ini pembunuh Utsman ini. Kata Ali, nanti dulu, tenangkan dulu karena tidak mungkin juga diambil. Ini ijtihad di lapangan. Di lapangan itu kan analisanya bisa sangat berbeda. Teorinya sama. Sampai Ali mengatakan, saya demi Allah pun sama ingin menangkap siapa yang membunuh Utsman dan kita hukum kisos. Tetapi keadaannya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ini para penjahat ini bahkan menguasai Madinah dengan senjata mereka. Bagaimana saya melakukan itu? Dan pernah dicoba pernah dicoba, diambil beberapa orang, itu yang ngamuk ribuan orang. Jadi tambah kacau, makanya kata Ali tenangkan, dan selesai. Singkat kata, Muawiyah berhasil menenangkan dunia Islam. Ya, yang tadi saya katakan, menenangkan dunia Islam, dia memimpin 20 tahun lamanya. 20 tahun lamanya memimpin sebagai khalifah. Ditenangkanlah dunia Islam itu, dan begitu nyamannya, sampai begitu luar biasanya, sampai pertumbuhan Islam, perkembangan Islam, kemakmuran muslimin, ketenangan masyarakat, dan satu lagi, kecintaan masyarakat pada Muawiyah dan keluarganya. Begitu Muawiyah mau meninggal, Muawiyah beristihad. Nah, ini istihad apa? Memang dulu amanahnya Hasan adalah serahkan ke muslimin. Tetapi Muawiyah memiliki kekhawatiran dan lihat niat sahabat semuanya mulia. Ini masyarakat ini semuanya menjadi nyaman selama 20 tahun dipegang oleh Muawiyah itu. Dan bermula dari kecintaan mereka pada Muawiyah dan keluarga besarnya. Dan itu rata di seluruh negeri Islam sampai Mekah Madinah. Itu kalau ini diserahkan kepada selain keluarga Muawiyah, apakah akan terjadi soliditas yang sama? Jadi sebenarnya yang dipikirkan oleh Muawiyah dan dari sejak awal sahabat Nabi ini tidak ada yang minat jabatan, atau boleh cek semua kalimat sahabat ini, tidak ada yang minat jabatan. Jadi tidak ada babnya rebutan kekuasaan. Karena kalau antum baca ini versi orientalis, babnya tidak jauh dari rebutan kekuasaan dan ambisius terhadap kekuasaan. Apakah Muawiyah berlaku? Ini adalah bagian dari istihad lagi-lagi istihad para sahabat. Bagaimana kemudian akhirnya karena istihad beliau dan beliau memutuskan kekhawatiran jangan sampai muslimin pecah lagi. Karena pecah itu pahit, karena korbannya kalau untuk lihat sejarah pertikaian sampai korban muslimin yang sangat banyak. Maka tidak semudah itu, maka Muawiyah menginginkan agar ketenangan ini terus dilanjutkan, maka kemudian Muawiyah beristihad. Istihad ini bisa jadi salah. Makanya istihad. Yang penting istihad itu tidak dari hawa nafsu, tapi dari kajian terhadap ilmu yang mendalam. Maka ditunjuklah putranya, yaitu Yazid. Yazid bukan sahabat. Yazid anaknya Muawiyah, bukan Yazid anaknya Abu Sufyan. Yazid anaknya Muawiyah, bukan sahabat. Kalau bukan sahabat, maka tentu tidak punya keistimewaan sahabat. Jadi saya katakan. Tetapi dia hidup masih ketemu dengan banyak sahabat. Dan Yazid putra Muawiyah, itu adalah orang yang juga punya jejak yang sangat mulia dalam berbagai macam amal termasuk dalam jihad. Adapun apa yang kita baca di dalam sejarah saya ringkaskan, ada dua ringkasan. Ada riwayat yang anda harus sangat berhati-hati karena ini wilayah yang sangat banyak dimasuki oleh riwayat palsu. Termasuk di dalam kisah contohnya perang Siffin. Bapak Ibu bukankah waktu tentang Ali dan Bapak Ibu dengar adalah bahwa dari Ali untuk dialog perdamaian diutuslah Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian dari Muawiyah diutuslah Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari kemudian berdialog. Bapak Ibu tahu itu? Kemudian setelah itu dinyatakan bahwa Abu Musa itu digambarkan sebagai orang yang tidak cerdas, makanya dia ditipu oleh Amr bin As mentah-mentah. Akhirnya Muawiyah yang berhasil mengambil hal itu. Begitu? Itu semua riwayat dusta. Perawinya ada beberapa perawi yang diantara perawi itu bahkan para ulama mengatakan syi'i muhtarif. Ini orang Syiah yang sangat berlebihan di dalam fanatismenya terhadap kelompoknya. Perawi-perawi itu diantaranya itu. Dan itu semua bisa dibaca dengan jelas karena ada dua riwayat. Makanya satu, termasuk tadi jawaban terhadap apakah benar setelah itu muncul berbagai kalimat yang menghina Ali di mimbar-mimbar Syam. Kalau nanti aku bilang, tapi Pak, ini ada di dalam kitab punyanya At-Tabari, ini punyanya Ibnu Sa'ad, inilah pentingnya. Nanti tahu kitab itu seperti apa. At-Tabari ulama besar, Ibnu Sa'ad ulama besar. ke Ibnu Jauzi ulama besar, di kitab mereka ada, tetapi para ulama itu hanya memasukkan riwayat, mereka yang mengumpulkan, mengumpulkan semua data, kemudian menyerahkan pada generasi setelahnya untuk verifikasi, silahkan dilanjutkan, tapi saya kumpulkan data, karena mengumpulkan data biar sendiri bukan? Ya, karena datanya begitu banyak bertebaran riwayatnya. Maka At-Tabari sendiri pun mengatakan bahwa tidak semua yang ada di sini bisa diambil di buku saya ini. Saya cuma mengumpulkan riwayat. Maka termasuk tadi kalimat-kalimat hinaan terhadap Ali, apakah benar adanya? Jadi satu, yang pertama adalah ada riwayat-riwayat dusta. Satu, yang kedua ada pemahaman terhadap riwayat kalau riwayatnya sah. Apa yang dimaksud dengan pemahaman? Yang dimaksud dengan pemahaman adalah contohnya, contohnya ini juga kalimat para ulama luar biasa. Ada beberapa kata yang sudah bergeser sangat jauh dari zaman sahabat dulu ke zaman Arab hari ini. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh gampang karena ini terjadi pada pembahasan penghinaan terhadap Ali di mimbar-mimbar itu. Saya kasih contoh yang keren gampang. Waktu ada dialog antara Aisyah dan Abdullah bin Abbas, ketika dialog tentang sebuah ilmu, kemudian Aisyah berbeda pendapat dengan Abdullah bin Abbas, Aisyah berkata, "Kadziba Ibnu Abbas." Kata kadziba apa artinya? Dusta. Subhanallah. Aisyah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Abdullah bin Abbas berdusta." Berdusta. Masuk akal? Enggak masuk akal, teman-teman. Nah, terus ini kalimat jelas, Aisyah mengatakan kadziba Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berdusta. Ini bahayanya. Kalau orang tidak memahami sejarah dengan latar di zamannya, literatur kata kadziba, kata kadziba di dalam bahasa Arab, orang Arab hari ini menyebut kata kadzib itu artinya memang dusta, kata-kata lain. Tetapi di zaman sahabat kata kadzib punya dua makna. Satu artinya dusta, yang kedua artinya akhto'a. Akhto'a itu artinya salah. Sehingga ketika Aisyah mengatakan itu, tidak mungkin juga Aisyah berani mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas dusta. Nah, tidak ada. Tapi kalau salah mungkin lah bagi manusia. Jadi Khatibah bin Abbas artinya adalah Abdullah bin Abbas salah, bukan dusta. Ini contoh kata dalam literatur sejarah. Persis sama seperti kita tadi, ya, tentang hinaan-hinaan yang dilemparkan pada Ali bin Abi Thalib. Yang satu di sebagian riwayatnya dusta, yang satu lagi kalimat mencaci menghina itu salah diterjemahkan hari ini. Karena itu literatur kata di dalam sejarah di zaman itu yang ternyata artinya bukan menghina, tetapi memberikan kritikan. Dan memberikan kritikan itu biasa sekali. Debat bahkan itu biasa tidak terakhir, bahkan di kalangan para sahabat sangat biasa. Jadi ya, itu tadi ketika apa? Ada cukup ya? Cukup, saya keluar. Ya, alhamdulillah untuk kajian kali ini. Mohon maaf, cuma satu pertanyaan ya untuk bapak-bapak bukti. Untuk kajian selanjutnya adalah besok hari. Bukan besok, besok Jumat. Jadi hari Senin lagi kita akan ada kajian lagi. Okay. Mohon maaf jika ada salah satu terkata selama memimpin jalannya kajian kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.